بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وأبو أسامة حماد ابن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى وبريد هو حفيد أبي بردة wa Abu Burda ibnu Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anda perhatikan di sini, Burayd ini cucu dari Abu Burda. Dan Abu Burda ini putra atau anak dari Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Nah, perhatikan bagaimana generasi ke generasi memperhatikan bagaimana hasil tarbiyah dari orang tua dan orang tua serta orang tua yang di atasnya. Berarti bukan sesuatu yang mustahil dan termasuk perkara yang sangat mungkin untuk kemudian kita menjadikan anak-anak kita, kemudian anak-anak kita menjadikan anak-anaknya turun-temurun dari generasi ke generasi menjadi generasi al-jil as-salih, generasi yang saleh. Tentunya semua itu biadillah wa taufiq biadillah subhanahu wa ta'ala, walakin lana umirna bi akhdil asbab ad-du'a wa sebab-sebab yang lain. Kita diperintah untuk mengambil sebab berdoa, tetapi bukan hanya berdoa, tapi juga sebab yang lainnya dengan mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah yang sahih. Qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha falamma uksira alaihi ghalib. Kita masih pada bab yang menjelaskan tentang dia syariatkannya marah ketika dalam mau'idah dan ta'lim. Diperbolehkannya atau disyariatkannya marah ketika memberikan mau'idah, memberikan ijazah, memberikan nasihat dan juga ketika ta'lim. Ketika melihat ada sesuatu yang dirasa tidak nyaman atau mendapatkan sesuatu yang dirasa memudaratkan atau tidak, atau menyelisih sunnah dan yang lainnya, maka di sini kata Abu Musa, Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya, suatu ketika ditanya tentang banyak hal yang pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam membenci hal-hal ini. Falamma uksira alaihi ghadib, maka ketika semakin banyak pertanyaan dan pertanyaan, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam marah. Kemudian summa qala linnas saluni, kemudian berkata kepada manusia, "Hah, yallah. Sini tanyakan. Apa yang mau ditanyakan? Saluni amma syi'tum. Tanya sesuka kalian." Nah, sebagian sahabat menilai bahwa ini murni pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka bertanya. Maka kemudian qala rajulun man abi? Coba untuk perhatikan sekarang. Nah, tentunya kita meyakini bahwa sahabat dan juga sahabat ini tidak ada kehendak atau menginginkan kemarahan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tetapi saya dari sini bagaimana ketika seseorang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak selayaknya untuk ditanyakan, tidak sepantasnya untuk ditanyakan, kemudian ditanyakan, maka hal-hal ini mengurangi adab dalam thalabul ilm. Nah, seseorang bertanya, siapa bapakku? Qala abuka Hudzaifah. Nah, faqama akhar, yang lainnya kemudian bertanya lagi, man abi ya Rasulullah? Qala abuka Salim maula Syaibah. Falamma ra'a Umar ma fi wajhihi, adapun Umar bin Khattab, man bisa melihat sikon ini, bisa memahami kondisi ini. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna natubu ilallah, inna natubu ilallah azza wa jalla. Nah, ya Rasulullah, kami bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak, yang tidak pantas untuk ditanyakan pada kondisi-kondisi yang memang tidak layak pertanyaan tersebut ditanyakan. Pada asalnya pertanyaan tersebut pertanyaan yang biasa, tapi ketika ditanyakan pada kondisi yang tidak tepat, maka hal ini menyebabkan hilangnya adab seseorang atau menyebabkan berkurangnya adab seseorang dalam thalabul ilm. Nah, disebutkan oleh Abid di sini, bahwa baik kita baca tanbih qasar al-musannif al-ghadaba al-maw'idha wa ta'lim duna al-hukum al-imam al-Bukhari kata al-Hafidz Ibnu Hajar mencukupkan pada permasalahan marah di saat menyampaikan nasihat dan di saat ta'lim tanpa marah ketika menghukumi suatu perkara. Artinya jadi seorang hakim. Nah, jawab al-hafid, li'an al-hakim ma'mumur Allah yakdi wa huwa ghaffar. Mengapa sebabnya? Karena sebabnya adalah seorang hakim dituntut ketika dia menghukumi satu perkara dalam keadaan dia tidak marah. Nah, dalam keadaan dia tidak lapar, dalam keadaan dia tidak memiliki syahwat dan yang lain. Nah, karena dia akan menghukumi suatu perkara yang apabila masuk dalamnya bagian dari an-nafs, hawa nafsu, maka dikhawatirkan hukum yang dia putuskan tersebut tidak adil. Nah, bagaimana seorang akan bisa menghukumi dalam kondisi dia tidak konsentrasi dalam keadaan lapar? Nah, dalam keadaan dia memiliki ingin menaikkan syahwatnya kepada keluarganya. Nah, apa yang akan terjadi ketika seorang seharusnya dalam kondisi dia menaikkan hajatnya kemudian dituntut untuk mengambil suatu keputusan dan hukum? Maka kemudian hal menyebutkan wal farku, apa perbedaannya? Kenapa ketika seseorang memberikan nasihat dan taklim itu disyariatkan terkadang marah, adapun ketika kondisi muhakamah dalam persidangan atau menghukumi suatu perkara tidak boleh. Wal farqu annal wa'idha min syanihi an yakuna fi suratil ghabbat li'anna maqamahu yaqtadi takalluf al-inzi'aj. Perbedaannya, seorang wa'id, seorang pemberi nasihat, seorang khatib, seorang yang sedang dalam kondisi mengajarkan, termasuk dari suatu per perkaranya orang dalam kondisi seperti ini, itu memang dia layak datang dan muncul dalam gambaran sebagai seorang yang marah. Li'annahu fi suratil mundhir. Karena yang pertama bisa jadi dia dalam kondisi sebagai seorang pemberi peringatan. Kita mengetahui ketika seorang menjalankan halal haram, menjalankan permasalahan-permasalahan yang perlu untuk ditanbih, akan lebih tidak diterima ketika maaf saja ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau seorang siswa atau santri berulang kali misalnya, kemudian disampaikan ini gak boleh, ini haram kalau kamu melakukan. Beda dengan ketika pelanggaran tersebut berulang dan kasus yang sama kemudian kita mengapa kamu? Ya, dengan penekanan dan kondisi wajah yang memerah akan lebih. Nah, makanya disebut al-hafiz lah itu. Wa kadza al-muallim idza ankara 'ala man yata'allama minhu su'a fahmin. Coba teman perhatikan. Sekedar begitu pula seorang muallim ketika mengingkari terhadap orang-orang yang belajar darinya, apa? Su'a faham. Sekedar seorang salah memahami, karena permasalahannya ilmu agama. Nah, kemudian ada misalnya salah seorang dari tulab salah dalam memahami sufah. Wal muallim, orang yang mengajarkan, mengingkari. Nah, permasalahan-permasalahan penting ketika salah dalam memahami perkara agama, maka efeknya bukan hanya sekedar dunianya rugi atau kekeliruan dalam, tapi permasalahan-permasalahan akhirat. Nah, maka wa nahwihi li annahu qad yakunu ad'a lil qabul minhu. Nah, diharapkan orang sama seperti Usamah bin Zaid. Ketika membelah atau membunuh seorang musyrik yang bertamekan la ilaha illallah dalam kondisi pedang sudah di atas kepalanya terhunus la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sembari mengatakan asyaqta qalbahu asyaqta sadrahu kaifa tasla billahi illallah idza ja'at yaumul qiyamah, marah. Dan yang itu dia Usamah betul-betul masuk dalam hatinya untuk kemudian berusaha tidak mengulangi. Jadi yang Mu'adz bin Jabal ya malah afattar dan ya Mu'adz, apakah kau seorang juru fitnah? Ad'a lil qabul fin nufus. Walaupun, dan ini kalam yang bagus kata Hafid, walaysa dalika laziman fi haqqi kulli ahadin. Ini penting, koid yang penting. Yang demikian tidak mesti pada setiap orang. Nah, bal yahtalifu bikhtilaf ahwal muta'allimi. Maka berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi masing-masing orang. Mungkin seorang syekh, seorang alim, seorang mufti, seorang muallim marah pada orang-orang tertentu yang dia anggap orang ini sudah artinya keimanannya kuat, keimanannya kokoh. Dengan marah orang ini semakin berbenah diri. Kalau dari marahin, sebenarnya bermudah-mudahan. Beda dengan pulang, masih baru mengenal misalnya, masih baru masuk Islam misalnya, dalam kondisi keimanannya masih baru. Maka terkadang tidak mesti ya, hal-hal seperti ini dihindari oleh kondisi orang-orang yang seperti ini. Walaupun tidak mesti. Mengapa? Terjadi Rasulullah SAW kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ternyata akhirnya bersikap syiddah. Dalam kisah Hunain, antum mengetahui, ketika Rasulullah SAW dari hadis Abu Waqid al-Laythi, bagaimana mereka para sahabat yang baru jatuh ahdin bil kufur, talabu minar rasul alaihi salatu wasalam an yaj'al lahum zatan wa pergi bersama rasul alaihi salatu wasalam melihat kaum musyrikin menggantungkan pohon-pohonnya di suatu pohon, menggantungkan senjatanya di suatu pohon, yang disebut dengan Zatu Anwar. Kemudian orang-orang ini, para sahabat yang baru masuk Islam, meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah ijarana Zat Anwar kama lahu Zat Anwar, buatkan kami ya Rasulullah pohon seperti ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allahu Akbar, inna as-sunan laqad qultu kama qalat Bani Israil li Musa. Marah. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika mau'idah dan ta'lim, marah ini disyariatkan. Nah, ini ketika kondisi ta'lim dan mau'idah. Qala wa ammal hakim fahuwa bi khilaf dzalika kama yati fi babihi. Adapun hakim, maka berbeda. Adapun seorang hakim dilarang secara mutlak ketika hendak memutuskan untuk dia kemudian dia marah. Fa yila faqad qada alaihi salatu wassalam fi hali ghadabihi. Apa bisa dikatakan ketika ada misalnya yang mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya memutuskan suatu hukum di siapa bapakku? Ternyata dalam kondisi marah. Maka sebutkan al-hakim wal-jawab an yuqal awwalan laysa hadha min babil hukum. Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya, siapa bapakku, apakah ini suatu hukum? Ada orang berselisih kemudian menanyakan jawabannya atau memutuskan perkara dengan nama bapaknya. Ini bukan hukum. Seseorang bertanya siapa bapaknya, bukan dalam rangka ingin menetapkan dengan hukum tersebut jawaban siapa bapakku, akhirnya berlaku hukum waris dan yang lainnya karena rebutan warisan, bukan sekedar bertanya siapa bapakku. Ini bukan permasalahan hukum. Nah, kata al-hafidz Thayyib, wa ala tadbirihi, anggap ini dianggap hukum, maka dikatakan ini termasuk dari kekhususan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, syahid sini ya ikhwan, barakallahu fikum, permasalahan marah dan tidak ini pada bab ta'lim dan mau'idah, ini adalah permasalahan yang menjadi wijhatun nadhar, sisi pandang yang berbeda. Nah, terkadang seorang mu'alim, seorang syekh, seorang alim atau seorang ustaz memandang perlu untuk marah. Nah, kepada orang tertentu atau kepada para yang hadir pada saat-saat tertentu. Nah, sehingga tidak perlu kemudian ada yang memberikan stempel atau cap, misalnya apabila mendapati seorang syekh atau seorang alim dan yang lainnya seorang alim untuk kemudian mengatakan orang ini keras dan yang lainnya tidak. Nah, ini sesuatu yang biasa dalam ta'lim, walaupun marah yang berlebihan tidak bagus. Seperti itu. Syekhuna Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah hafizahullah ta'ala beberapa kali sampai lahat yanam, sering gelap. Nah, tidak ada yang tidur sampai mengutuk mejanya. Nah, rakatan bi. Antum perhatikan kondisi-kondisi mau'idah dan ta'lim Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam beberapa sisinya itu kondisinya diceritakan dalam keadaan posisi memerah wajah. Di antara bentuk-bentuknya adalah ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah, dan khutbah bagian dari ta'lim. Nah, ta'annahu mundirul jais, sampai-sampai digambarkan oleh para sahabat seolah Rasul itu adalah seorang pemberi peringatan pada suatu pasukan. Nah, barakallahu fiik. Baik, jadi syahidnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah dalam kondisi tertentu, yang di mana kondisi-kondisi ini pun tergantung pada satu kondisi dan yang lainnya, siapa orang dan yang lainnya. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan terkait ini? Kalau memang tidak ada salahnya, sebentar lagi kita sudah mau memasuki 10 Dzulhijjah yang di situ berkaitan dengan al-udhiyah. Ada beberapa hal yang ingin ana sampaikan mimba mudzakarah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sebagai pengingat, walaupun insyaallah antum semuanya atau sebagian dari antum sudah memahaminya, namun tidak ada salahnya untuk kita mengulangi beberapa hal tersebut. Ana baca secara ringkas, kalau memang nanti ada yang mau tanyakan atau ada yang kurang dipahami silakan. Terkhusus berkaitan dengan kurban, ana banyak ditanya dalam beberapa hal. Nah, yang pertama, apa hukum kurban? Secara umum hukum kurban, sebagian ulama mengatakan hukum kurban wajib. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan nah, man lam yudahi fahuwa qadirun fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang tidak menyembelih dalam keadaan dia mampu, maka jangan mendekat musala kita, tempat sholat kita. Nah, dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa udhiyah atau kurban hukumnya wajib. Tetapi ala sahih, al-udhiyah atau kurban ini hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Dalilnya, sebagian yang mengatakan wajib juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasalli li rabbika wanhar. Perintah untuk sholat, tidak ada para ulama yang mengingkari, bahkan kaum muslimin, bahwa sholat wajib itu hukumnya wajib. Kemudian diiringi dengan an-nahr, kurban, sembelihan. Nah, ini termasuk dalil yang berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa udhiyah itu wajib bagi yang mampu. Baik, apa dalil yang mengatakan bahwa hal ini tidak wajib atau sunnah muakkadah? Fahmusan. Para sahabat tidak dijumpai dari salah seorang di antara mereka yang mengatakan, padahal dalam kondisi mereka orang yang paling mengerti tentang hadis yang tadi. Mereka para sahabat orang yang paling paham tentang ayat yang tadi. Nah, ternyata tidak ditemukan seorang pun di kalangan sahabat yang mengatakan bahwa udhiyah atau kurban itu wajib. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah suatu ketika meninggalkan udhiyah. Inni la aisarakum malan wa inni la taraktul udhiyah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang paling mampu, yang paling memiliki kemudahan dalam sisi harta di antara kalian. Tapi sesungguhnya aku tinggalkan udhiyah. Nah, dalam rangka agar kalian mengetahui bahwa udhiyah tidak wajib. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud, Abu Bakar dan yang lainnya, Abu Bakar Siddiq dan yang lain. Dan tidak dijumpai salah seorang sahabat pun yang berpendapat bahwa udhiyah itu wajib. Tetapi yang perlu kita ketahui, walaupun udhiyah itu ala sahih hukumnya sunnah muakkad bagi yang meninggalkan tidak berdosa ketika mampu, tetapi tetap hukum yang tadi benar. Ketika ada seorang yang mampu, dalam kondisi dia tidak menyembelih, dilarang bagi dia untuk mendekati musala. Nah, karena hadisnya jelas. Permasalahan yang kita bahas tadi terkait dengan hukum menyembelih itu sendiri. Tetapi bagi yang mampu. Adapun kaitannya bagi yang mampu dalam kondisi dia tidak menyembelih, maka dilarang bagi dia untuk mendekati musala. Artinya jangan datang ke musala. Nah. Kemudian yang berikutnya, ana bertanya tentang bagaimana kurban untuk mayit. Ini banyak pertanyaan. Apa hukumnya kurban untuk mayit? Jelas oleh Syekh Al-Utsaimin dalam majmu' fatawanya bahwa seseorang berkorban meniatkan pahalanya untuk mayit ada tiga kondisi. Yang pertama, dia niatkan untuk sang mayit dengan dia artinya pahalanya dalam rangka untuk dirinya dan keluarganya, termasuk yang meninggal, keluarga yang meninggal. Nah, maka yang seperti ini bagus dan dimasuk dalam keumuman apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berkorban, mengatakan Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Nah, Bismillah Allahu Akbar, kemudian mengatakan, ya Allah, ini adalah untukku dan juga untuk keluargaku. Kata-kata keluarga di situ mencakup ahya'an wa amwata, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, dia niatkan istiqlalan, bersendirian. Seseorang ingin menyembelih khusus dikhususkan untuk salah seorang keluarganya, entah bapaknya, anaknya, ibunya, kakaknya dan yang lain. Nah, maka disebutlah Syekhul Utsaimin yang seperti ini yukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah, karena tidak pernah dinukil dari salah seorang sahabat. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam, Khadijah meninggal dalam kondisi Rasulullah alaihi salatu wasalam masih hidup. Putra-putrinya ada yang meninggal dalam kondisi Rasulullah alaihi salatu wasalam masih hidup, tapi tidak pernah dinukil dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa beliau alaihi salatu wasalam mengkhususkan keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya sudah meninggal. Kita mengetahui bagaimana Khadijah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah alaihi salatu wasalam, termasuk istri yang paling cintai Allah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, kita tidak pernah dinukilkan sedikit pun sebuah dalil bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam mengkhususkan untuk dia. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan bahwa hal ini bid'ah. Karena tidak pernah dinukil dari para salaf. Walaupun ala sahih. Nah, walaupun ala sahih untuk mengatakan bahwa ini bid'ah berat kata Syekh, karena hal ini masuk dalam keumuman shadaqah. Dan sedekah itu boleh diperuntukkan untuk mayit, tetapi ini khilaf afdal, khilaf sunnah. Kondisi ketiga, ketika dalam rangka menunaikan wasiatnya atau nazar sang mayit, maka ini harus atau mustahab. Nah, wasiat kalau nazar ya berarti tunaikan. Begitu pula wasiat seperti itu. Nah, ini yang terkait dengan hukum udhiyah berkorban bagi mayit. Baik, yang berikutnya, permasalahan berikutnya, ana hanya menyebutkan beberapa permasalahan. Silakan antum kalau ada hal-hal yang belum disampaikan. Juga terkait dengan hukum mencukur atau mengambil anggota tubuh, memotong kulit yang lainnya. Apakah ini berlaku bagi orang yang menyembelih atau buat keluarganya juga? Maka alas sahih ini berlaku hanya bagi orang yang menyembelih. Adapun bagi keluarganya, di mana sesembelihan tersebut pun mewakili keluarganya, maka keluarganya tidak terkena hukum ini. Sang keluarga silakan untuk mencukur rambutnya, memotong kumisnya, atau mencukur memotong kukunya dan yang lainnya. Ini berlaku bagi orang yang menyembelih. Nah, berikutnya, kita mengetahui bahwa yang namanya kambing tidak boleh berserikat. Sekarang pertanyaan, apa hukum seorang anak atau kerabat dan yang lainnya? Membantu untuk membelikan kambing, bukan dalam rangka dia ingin berserikat, tapi sekedar membantu agar sang bapak, misalnya kalau misalnya bapaknya dari anaknya, bisa menyembelih. Apakah ini boleh? Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin dan Syekh Sindas, bahwa hal ini boleh selama niatnya orang yang membantu membeli tersebut bukan dalam rangka dia ingin berserikat dalam hewan kurban kambing tadi. Contoh, anaknya ingin menghadiahkan kepada pembantu bapaknya agar bapaknya bisa menyembelih. harga kambing di Karawang misalnya sekarang rata-rata di atas 1.500.000. Nah, di atas 1.500.000, sang bapak tidak memiliki uang kecuali 1.000.000. Nah, sang anak mengetahui ini, maka kemudian membantu 500.000, tapi dia tidak ada niatan untuk menyembeli apa berserikat. Muhammad, ada Muhammad Musa? Mana Muhammad Musa? Maka sang anak kemudian membantu melengkapi keuangannya menjadi 1.500.000. Maka yang seperti ini boleh. Bahkan ketika anak tersebut menghadiahkan, beli kambing penuh satu ekor, diberikan kepada bapaknya, "Pak, ini kambing, silakan bapak berkorban." Nah, yang ini pun tidak ada masalah. Nah, baru bro. Baik, yang berikutnya, hewan kurban yang sah. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan. Pada asalnya hewan kurban yang disembelih adalah dari kalangan bahimatul an'am. Bahimatul an'am berarti unta atau sapi dan yang sejenis sapi, termasuk di situ ada jamus, kerbau, ya, dan juga kambing dan yang sejenisnya, berarti masuk domba dan yang lain. Nah, selama hewan-hewan ini memenuhi syarat, yang pertama unta apabila telah musinnah unta berarti unta tersebut telah genap berusia 5 tahun. Adapun sapi musinnah berarti sudah genap 2 tahun. Yang ditolak ukur adalah umur genap 2 tahun. Ciri-cirinya terkadang memang giginya sudah apa itu, rompal atau, tapi tidak mesti. Patokannya adalah ketika kita mengetahui bahwa sapi tersebut telah berumur 2 tahun. Begitu pula dengan kambing. Kalau kambing maiz, berarti di sini kambing kacang, ya. Yeah. Berarti harus berumur 1 tahun. Adapun domba atau abdon berumur 1.5 tahun. Kemudian syarat berikutnya, bahwa hewan-hewan ini tidak memiliki 4 cacat. Apa saja? Al-awra al-bayyin awaruha, buta sebelah, yang kebutaannya ini jelas, apalagi buta dua-duanya. Nah, berarti di sini apabila butanya tidak jelas, ada matanya tampaknya normal, pada hakikatnya buta, maka sekedar sah atau tidak sah. Kalau sahih, sah. Mengapa? Karena kebutaannya yang satu ini al-aura, yaitu buta sebelah, ya. Matanya yang buta ini, butanya tidak jelas. Tampaknya melek, tapi pada akhirnya dia tidak bisa melihat. Maka yang seperti ini sahnya sah. Karena yang terlarang adalah al-aura al-bayyin awaruha, yang jelas kebutaannya. Nah, kemudian yang berikutnya al-maridah, al-bayyin maraduha, sakit. Kambing mama saja terkena apa? Koreng atau apa di sekujur tubuhnya, apa itu? Kudis, ya. Ada itu kan, seperti kelinci, kan kambing ada yang terkena kudis. Penyakit semuanya. Nah, dan sakitnya jelas. Seperti itu. Adapun sakit yang sekedar sakit, artinya tidak mempengaruhi kondisi fisiknya dan yang lainnya, sekedar sah, harganya sah. Nah, kemudian yang berikutnya al-arja al-bayyin arajuha, hewan ternak yang pincang, yang jelas pincangnya. Seperti itu. Ada kepincangan-kepincangan yang sifatnya sedikit khafif, ya, terbukti dia masih bisa berjalan mengikuti kawan-kawan yang lainnya dari kalangan kambing-kambing atau sapi dan unta yang lainnya. Maka apabila tidak bayin kepincangan, maka tidak mengapa. Sekedar sah atau tidak sah. Dan yang terakhir adalah al-ajaba allati la tunki. Sudah kurus. Entah karena usia atau karena yang lainnya, kurus sekali, sudah tulangnya sudah, dagingnya enggak ada sudah. Nah, kurus sekali sudah. Seperti itu. Dan yang jelas kekurusannya ini jelas. Hah, tadi sebenarnya para ulama yaitu tidak ada muh. Muh ini tidak apa? Sumsum dalam tulangnya ini sudah habis kok. Apa? Kopong. Nah, tulangnya ini kopong. Dagingnya sudah enggak ada sudah semuanya. Nah, yang seperti ini terlarang. Dan yang termasuk dari itu hal-hal yang lebih parah dari empat perkara. Kalau tadi buta satu aja sudah enggak sah, apabila jelas ya apalagi buta dua. Kalau pincang saja sudah enggak sah, yang jelas kepincangannya apalagi ini kakinya apa? Putus atau patah. Nah, seperti itu. Baik, permasalahan sekarang. Syekh Al-Utsaimin ditanya, "Ya Syekh, bagaimana ketika seseorang membeli hewan kurban, dia sudah menentukan, kemudian ketika dia beli dan dia tentukan masih belum aib. Ketika telah ditentukan ini hewan kurbanku, dan ini juga satu permasalahan penting, setelah ini insyaallah kita akan bahas tentang masalah penentuan. Setelah ditentukan kemudian terjadi aib tersebut, kecelakaan atau sakit dan yang lain." Kata Syekh Al-Utsaimin, dilihat, apabila engkau sang pemilik yang menjadi penyebab, maka tidak sah. Nah, hewan ini tidak bisa dijadikan hewan udhiyah. Tetapi apabila secara tidak sengaja engkau bukan menjadi penyebab, maka insyaallah seperti itu jizik, mencukupi. Nah, kemudian juga terkait dengan tadi masalah penentuan. Nah, Syekh Al-Utsaimin menasihati, ketika seorang membeli hewan kurban, jangan langsung ditakyid bahwa ini adalah hewan kurbannya dia. Fungsinya, kata Syekh, siapa tahu dalam perjalanannya berubah. Sebelum penyembelihan ada hal-hal yang muncul. Kayak tadi misalnya, kecelakaan sehingga akhirnya aib, dia ingin yang sempurna. Atau dia ternyata mendapatkan yang lebih baik. Atau hal-hal yang lainnya yang ingin membuat dia merubah. Kalau sudah ditentukan, ya sudah, tidak bisa berubah. Kalau sudah uyinat, udhiyahnya sudah ditentukan, ya sudah, itu sudah. Tapi ketika belum ditentukan, walaupun kita sudah membeli, tapi kita belum memastikan, artinya sekedar membeli, nanti insya Allah, mudah-mudahan jadi hewan kurbanku, misalnya seperti itu. Nah, maka, kondisi-kondisi yang tadi ternyata ada perubahan, atau kejadian, atau musibah, maka ini masih bisa untuk kemudian diganti. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya cara menyembelih. Adapun yang lazim di tempat kita tentunya tidak ada ibil atau unta. Adapun sapi ataupun kambing, maka kalau sapi ya tentunya sapi yang besar seperti itu ada penanganan khusus. Tidak mungkin disembelih seorang bersendirian. Adapun kambing ataupun domba, disebutkan dalam sekian banyak riwayat, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Rasulullah SAW menyembelih. Tata caranya yaitu dengan meletakkan kambing tersebut atau domba tersebut di Jambul Aisar di kiri, ya, kiblat lagi, kiblat. Kambing sisi kirinya di letakkan. Nah, baik, ya. Kemudian lehernya diinjak oleh kakinya. Lehernya diinjak oleh kaki yang menyembelih. Diusahakan orang yang berkurban dia yang langsung menyembelih. Diusahakan kalau bisa, karena kurban itu intinya bukan sekedar pada daging, tapi pada makna adam. Pada makna adam, penyembelihan sendiri sudah ada makna takarrub. Nah, makanya ketika sudah jadi daging, terserah. Mau dimakan, enggak ada masalah. Mau diambil semua, enggak ada masalah. Walaupun yang afdal dibagikan ke fakir miskin, dia diadakan. tetangga, di mata sendiri. Tetapi inti dari kurban itu bukan pada daging, bukan semata-mata pada daging, tapi pada dam. Makanya kalau bisa berusaha dia menyembelih sendiri, ini afdal. Makanya kita katakan bahwa menyembelih di negeri kita tempat tinggal itu afdal. Nah, sebisa mungkin kita menyembelih di sini, bukan menyembelih juga di tempat lain. Dalam hukum asalnya seperti itu. Baik, kemudian tangan yang kiri memegang kepalanya dan tangan yang kanan menyembelih. Seperti sini dari sini kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW melakukan penyembelihan kambing bersendirian. Nah, melakukannya bersendirian. Dan ini sangat memungkinkan dan telah kita coba pada tahun-tahun sebelumnya, ya. Nah, kemarin yang tahun lalu yang ikut kurban, maka diusahakan sebisa mungkin untuk seseorang menyembelih bersendirian sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari sini juga kita mengetahui, walaupun syaratnya adalah selama dengan dia bersendirian tidak menghambat proses penyembelihan tersebut. Apabila dia masih belum mampu karena kambingnya yang sangat besar atau kemampuannya tenaganya yang lemah, ya jangan, karena khawatir kambing. Dari sini juga kita mengetahui bahwa termasuk menyelisihi sunnah ketika menyembelih kambing untuk kemudian dipegang kaki-kakinya. Nah, jangan kakinya dipegang sebisa mungkin. Nah, antum coba. Orang kita ketika disakiti itu lebih nyaman untuk kita berteriak dan bergerak. Nah, dibandingkan kita disuruh diam. Nah, hal sesuatu kita disuruh diam, tidak bergerak. Ini lebih terasa menyakitkan. Begitu pun dengan hewan. Makanya yang disebutlah Syekhul Utsaimin dalam syarah Sahih Bukhari ini, kondisi demikian lebih aryah, lebih nyaman bagi sang kambing untuk kemudian dia badannya terlepas seperti itu. Sehingga salah atau kurang tepat, walaupun boleh-boleh saja. Apalagi kalau sampai dipegangin terus, sudah disembelih, sudah selesai, masih dipegangi karena alasan biar gak bergerak-gerak. Nah, Rasulullah SAW bersendirian, tangan kiri memegang kepala, tangan kanan menyembelih. Tidak ada yang membantu memeganginya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian kita mengetahui bahwa ketika seorang berkurban kambing, maka ini pun mewakili dia dan keluarganya. Bahkan orang-orang yang dia kehendaki dari kalangan kaum muslim bisa mendapat pahalanya. Karena Rasulullah SAW menyembelih hadza anni wa an ahli baiti wa anil muslimin. Nah, dalam riwayat kita wa an ummati. Seperti itu. Ini pahalanya buat aku dan keluargaku serta untuk umatku. Maka boleh kita menyembelih untuk harapan pahala kepada kita dan keluarga serta orang-orang yang kita kehendaki. Boleh, enggak ada masalah. Siapa saja. Nah, ini terkait dengan kambing. Bagaimana dengan unta atau bakar atau sapi yang berserikat? Seperti itu. Nah, ikhtilaf ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa sepertujuh unta ataupun sapi sama dengan kambing, berarti mewakili orang yang berkurban, pahalanya sampai kepada yang berkurban dan keluarganya. Sebagian ulama diantaranya fatwa lajnah daimah, dan ini pendapatnya Syekh Abdul Latif Al-Syekh dan juga Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh Mufti Diyar Mamlakat Al-Arabiyah di Saudi sebelum Syekh bin Baz, berpendapat bahwa permasalahan pahala sampai kepada keluarga ini hanya berlaku pada kambing. Karena nas yang ada berlaku pada kambing. Sementara nas-nas yang menunjukkan berserikatnya al-mudhafun, orang yang berkorban pada kambing, pada unta dan sapi, itu hanya berlaku bagi diri. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan kambing. Sehingga dari situ orang yang berkurban dengan 1/7 sapi atau unta, maka dia tidak sama dengan kambing. Mana yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama berpendapat sama dengan kambing, sebagian yang lainnya berpendapat berbeda. Yang lebih afdal sembelih unta, jangan bersihkan. Artinya kambing satu ini lebih afdal. Urutannya disebut oleh para ulama, belum ada khilaf, tapi secara umum bersendirian dalam unta, bukan 1/7. Kemudian bersendirian dalam bakar, sapi. Nah, kemudian bersendirian dalam domba. Kemudian bersendirian dalam maiz atau kambing gajah, baru kemudian 1/7 ibil, 1/7 unta. Baru yang terakhir 1/7 sapi. Nah, ini apa namanya? Artinya boleh-boleh. Tetapi kalau yang mau mencari afdal, anak kemarin, hari-hari kemarin sempat membaca-baca di fatwa, tapi anak belum sempat lagi mencari. Tapi anak ada sebuah pertanyaan, intinya masyarakat sekitar kita menyukai sapi, apakah lebih afdal 1/7 sapi atau kambing? Maka dia kambing atau lebih afdal. Nah, karena ini adalah kata Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan memang daging kambing lebih memiliki kekhususan dibanding daging yang lain. Nah, ini terkait dengan masalah bersedekah. Baik, sekarang permasalahan. Asy-Syaikhul Utsaimin ditanya, bolehkah membagikan daging kambing kepada orang kafir? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah, boleh, tidak ada masalah, kecuali kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang sedang memerangi kaum muslimin. Ini tidak boleh diberi secara mutlak, karena kafir harbi itu bukan seharusnya dibantu, tapi seharusnya lebih dipersempit, lebih ditekan. Nah, adapun kafir yang lainnya yang ada di sekeliling kita, boleh. Tetangga, kerabat, diberi daging kurban, tidak ada, ya, tidak mengapa, tidak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya disebut oleh para ulama bahwa sunnahnya menyembelih hewan sembelihan di musolahi. Nah, sehingga kalau memungkinkan kita menyembelih di musolahi, maka ini yang lebih afdal. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan alhamdulillah, kita gimana teman? Di musolahi. Kita nanti ini insyaallah di tempat kita sholat menyembelihnya. Nah, seperti itu. Baik, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sembelihan. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, apa dalam ini? Bagaimana apa? Iya. Enggak boleh kalau seperti itu. Nah. Baru beberapa hari yang lalu. Entar lupa apa Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Al-Utsaimin. Syar Rasulullah SAW memberikan pilihan ketika itu terjadi di hari Jumat, untuk bagi yang mau sholat Jumat silakan, yang meninggalkan sholat Jumat pun silakan. Tetapi tidak pernah dijumpai satu tahun pun Rasulullah SAW ketika bertepatan dengan hari Jumat untuk kemudian meninggalkan sholat Jumat bil kulliyah. Artinya semua tidak yang melakukan sholat Jumat. Nah, ternyata Rasulullah SAW pun masih tak melakukan sholat Jumat. Tapi kalau ada yang sebagian tidak sholat Jumat, tidak masalah. Seperti itu. Sehingga tetap sholat Jumat ditegakkan. Tapi bagi yang lainnya, ketika ingin meninggalkan sholat Jumat, kemudian dia ingin meninggalkan sholat Zuhur, maka tidak mengapa. Dan ini semakin memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu hukumnya wajib. karena kita mengetahui kewajiban sholat Jumat itu berbeda dengan kewajiban sholat lima waktu, artinya berjamaah di masjid bagi lima waktu. Sholat lima waktu berjamaah di masjid selain Jumatan ada khilaf. Adapun sholat Jumat bil ittifaq, bil ijma, bahwa sholat Jumat itu wajib bagi seorang laki-laki merdeka, balig, mukmin, mukim, wasahih. Nah, kalau laki-laki sudah balig, dia berakal, dalam kondisi dia bukan musafir, dia sehat, dia bukan budak, ini wajib bil ittifaq. Nah, ternyata ketika bertepatan dengan sholat id, diberi pilihan, silahkan. Al-muhim, seperti itu jawabannya. Barakallahu. Baik. Nah, fadal, Dr. Hasan. Nah. Nah. Tadi juga ana baru membaca-baca fatwa beberapa ulama, itu juga pendapatnya Syekh Utsaimin. Yang afdalnya satu saja cukup. Bagaimana yang lainnya? Berikan kimahnya. Berikan kepada fuqara. Artinya kasihkan uangnya saja. Seperti itu. Yang afdalnya satu. Nah, tapi kalaupun mau, enggak ada masalah. Tapi yang afdalnya, ini beda antara afdal dengan boleh atau tidaknya. Bolehnya boleh, tapi yang afdal cukup satu. Nah, selebihnya kalau ada kelebihan, imma dia kasihkan artinya orang lain untuk berkorban, atau dia memiliki kelebihan uangnya, kasihkan kepada fakir miskin atau yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau yang pertanyaan boleh atau tidak, boleh. Tapi yang mana afdal, ya cukup satu ya. Ima satu ekor sapi. Nah, kalau misalnya dia memiliki uang ya sudah melebih, ya sudah dia sapinya bersendirian misalnya. Nah, daripada kambing satu, antum menarikkan tadi yang lebih afdal itu kambing kalau perbandingannya antara kambing dengan sepertujuh sapi ya. Nah, tapi kalau satu sapi bersendirian ya lebih afdal. Intinya yang lebih afdal seperti itu. Nah, artinya satu saja. Ima satu unta atau satu sapi atau satu ekor kambing, seperti itu. Barulah. Nah, oke. Harus apa? Belum diakikah dia? Kalau sudah musim seperti ini, afdalnya kurban. Ini kalau pilihannya dia punya uangnya ngepas. Kalau punya uang lebih ya sudah akikah, setelah itu pas kurban, kurban. Tapi misalnya uang hanya cukup beli satu, akikah atau kurban. Nah, maka hari-hari seperti ini ya sudah kurban dulu. Pertanyaan apakah harus akikah dulu? Yang enggak harus. Nah, sudah di hari-hari seperti ini dia punya uang cuma 1.500.000 misalnya. Bisa hanya beli satu kambing. Ya sudah di hari-hari ini memang hari-hari kurban. Maka afdalnya dia berkurban dahulu. Nah, kecuali di hari-hari lain biasanya dia akikah dahulu. Tapi sudah di hari-hari seperti ini, ya sudah kurban dahulu. Nah, seperti itu. Alasahi akikah tidak wajib, tapi memang dirinya tergadaikan. Nah, tapi tetap berlaku ketika hari-hari berikutnya dia memiliki kelapangan kemampuan akikah. Seperti itu. Nah, barakallahu. Baik. Kalau emang tidak ada lagi, nah, fadhlan khadza. Ya. Tidak ada masalah. Selama orang tua masih hidup, dipersilakan. Kalau orang tua sudah meninggal, ya mengakikahi dirinya sendiri. Rasulullah SAW mengakikahi dirinya sendiri. Nah, tidak ada masalah. Walaupun hukum asal memang disyariatkannya akikah itu bagi orang tua. Nah, sehingga mau, Pak, ini Pak ada uang, silakan akikahi saya insyaallah enggak ada masalah. Kak, 6 apa 7? Tanya 6, tambah bapak 1. Dalam satu rumah? Iya. Dalam satu rumah? Anak udah berkeluarga semua. Masing-masing dari rumah sendiri-sendiri. Iya. Nah, mau berserikat 7, semuanya berserikat untuk beli satu sapi, ya, gak ada masalah. Gak ada masalah. Iya, nah, pahalanya bagi sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, aku berat terakhir. Ya, yang afdalnya menghadap kiblat. Jadi gini ya artinya. Iya. Kepala di sana. Kepala di sana. Afdal. Kaki kanan injek itu lehernya. Tangan kiri kita megang kepalanya. Nah, seperti itu. Lebih afdalnya menghadap kiblat. Tapi kalaupun tidak menghadap kiblat enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sah. Sahnya sah. Iya. Kalau dikhawatirkan mengganggu akhirnya jadi enggak dia tersakiti, akhirnya enggak bisa disembelih. Dia sudah pegang sebentar, selesai lepas. Wah, sapi lain lagi. Ya, artinya ya Rasulullah dulu enggak menyembelih sapi. Ya, intinya lihat mana yang lebih paling mudah untuk dilakukan prosesi penyembelihan. Tapi ini tentang kambing. Nah. Gimana? Batasannya hadisnya seperti ini. Idza ra'aytum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an basharatihi. Disebutnya an atfari. Kalau kalian sudah melihat bulan dzil hijjah sudah masuk dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih, maka jangan memotong atau yang lain. Batasannya apa? Menyembelih. Selesai menyembelih sudah. Kelas bebas. Mau motong, mau segala macam. Boleh. Selama belum menyembelih, maka tidak boleh. Ketika dia sengaja melakukannya, berdosa. Ketika ada kebutuhan, tidak masalah. Ketika lupa, tidak ada masalah. Tidak ada kafarahnya. Nah, seperti itu. Butuh untuk berbekam karena sakit, cukup. Nah, berbeda dengan haji. Ketika haji, dilarang untuk mencukur. Kalau ada kebutuhan karena sakit, tetap dipersilahkan, tapi ada kafarahnya. Dam. Tapi kalau ini tidak ada masalah. Seperti itu. Sehingga batasannya adalah ketika sudah disembelih, maka selesai. Dan ini hanya berlaku larangan pada orang yang berkurban. Intinya pada yang berkurban, bukan yang menyembelih. Ketika yang menyembelih itu bukan orang yang berkurban, dia hanya perwakilan, tidak berlaku hukum ini. Nah, hukum ini berlaku bagi yang berkurban. Seperti itu. Nah. Tadi siapa aku? Siapa kan? Enggak boleh. Apa kan hadisnya jelas. Fala yu'ti jazaa'an minha syai'an. Dilarang kita untuk memberi dalam bentuk upah, ya. Nah, apalagi menjual. Seperti itu. Padahal ada pertanyaan bagus. Setanah pedagang bakso, anak dapat anak berkurban, dagingnya sebagiannya anak makan terus anak pakai buat artinya jualan bakso ini boleh? Gak boleh. Nah, seperti itu. Ya, jadi menjual kulit, pokoknya semuanya anggota tubuh dari hewan tersebut bagi yang berkurban. Ya, larang ini berlaku bagi yang berkurban. Adapun orang yang mendapatkan dari orang yang berkurban, ya silahkan setelah itu mau diapakan. Pulang berkurban memberikan, karena sebagai tetangganya diberi dapat. Sudah, anak mau masak, anak mau simpan, anak mau jual, anak mau hadiahkan lagi, tidak ada masalah. Tapi larangan tersebut berlaku bagi yang berkurban. Seperti itu. Baik. Fadhol. Kenapa kok dia seperti itu? Sekedar seperti itu, tapi menyelisih apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sekedar karena dapat pahala, otomatis nyampe terus. Seperti itu. Sehingga tidak perlu takalluf, tidak perlu. Yang memiliki kemampuan, misalnya sang bapak, ya sudah sang bapak yang menyembelih. Seperti itu. Sekedar pelayanan boleh apa, ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi selama tidak diyakini harus seperti itu. Tapi sudah yakin, ya ini butuh dalil. Nah, gantian. Sekarang bapak, tahun berikutnya ibu, tahun berikutnya anak pertama. Nah, tapi sekedar. Tapi ini menyelisih apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti itu. Barakallahu. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.